Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang biasa kita bacakan pada malam Rabu, yakni Al-Qawaidul Muslah. Sebelum itu kita ingatkan pelajaran yang kemarin, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummastawa ilas sama' walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas sama'." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untuk kalian wahai manusia semuanya. Kemudian Allah Ta'ala istiwa menuju langit, tinggi di atas langit. Ini ayat ini menurut pengakuan ahli ta'wil, yaitu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, mereka menganggap bahwa ahlu sunnah salafiyin telah melakukan takwil pada ayat ini. Apa tujuannya mereka menuduh ahlu sunnah salafiyin melakukan takwil? Tujuannya kalau kalian mentakwil ayat ini, maka kalian harus mentakwil semua yang ayat-ayat yang lainnya, yaitu ayat-ayat tentang sifat. Sehingga kalian harus setuju dengan perbuatan kita, perbuatan kami, yaitu mentakwil ayat, menolak sifat-sifat terus kemudian ditakwil kepada makna yang menurut mereka sesuai dengan akal. Atau paling tidak kalian diam, tidak mengingkari takwil yang kami lakukan, karena kalian sendiri mentakwil pada ayat ini. Walaupun pada ayat-ayat sifat yang lainnya kalian tidak mentakwil, akan tapi di ayat ini kalian melakukan takwil. Kalau begitu, paling tidak kalian diam, tidak mengingkari orang-orang yang melakukan takwil. Ya, mereka mengambil ayat-ayat yang menurut anggapan mereka bahwa kita ini salafin telah melakukan takwil. Di antaranya adalah tsummastawa ilas sama', kemudian Allah Ta'ala istiwa ke langit. Berarti menurut mereka, berarti secara zahir ayat ini artinya berarti Allah Ta'ala itu di bawah. Kemudian tinggi di atas langit. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, terus kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala naik di atas langit. Ini menurut mereka apa? Zahir ayat. Berarti kalian salafiyin harus mengatakan begitu kalau kalian mengikuti pemahaman zahir lafaz, berarti kalian harus meyakini Allah Ta'ala itu rendah terus kemudian naik tinggi ke atas. Tapi kalian salafiyin kan tidak mengatakan demikian. Berarti kalian telah melakukan takwil. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, maka ini telah dijawab bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifatul 'ulu, dan sifat 'ulu bagi Allah Ta'ala itu sifatnya adalah terus menerus, azali wa abadi. Allah Ta'ala terus menerus 'ulu, tinggi. Tidak ada suatu waktu, suatu zaman, suatu masa Allah Ta'ala itu rendah, di bawah, kemudian tinggi. Tidak. Allah Ta'ala memiliki sifat tinggi itu terus menerus secara zat maupun secara sifat. Ya, tidak dikatakan Allah Ta'ala itu rendah terus kemudian tinggi. Tidak. Allah memiliki sifat ulu itu terus menerus. Sehingga Allah Ta'ala tinggi di atas langit itu bukan maknanya Allah itu rendah terus kemudian tinggi. Tidak. Allah Ta'ala tinggi di atas langit, Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluk. Tinggi di atas langit, Allah, walaupun langit belum ada, Allah tetap tinggi di atas seluruh makhluk. Walaupun arasy belum terciptakan, Allah Ta'ala itu tinggi. Apakah tinggal di atas arus? Arusnya belum diciptakan. Ya tinggi. Si tinggi secara mutlak. Dalam keadaan arus belum ada. Terus kemudian diciptakan. Sehingga Allah Ta'ala tinggi di atas arus. Allah tinggi. Walaupun langit belum diciptakan. Ketika langit diciptakan, ya tinggi di atas langit. Kalau Allah Ta'ala tinggi di atas arus, berarti maknanya juga tinggi di atas langit. Karena apa? Karena langit itu di bawahnya arsy. Sehingga makna, dan makna ini dibenarkan secara lughah, secara bahasa, summa istawa ilas sama. Istawa di sini artinya apa? Irtafa'a. Tinggi, ilas sama. Ila di sini maknanya adalah ala. Di atas, tinggi di atas langit. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang di bumi untuk kalian seluruhnya. Kemudian Allah Ta'ala tinggi di atas langit. Ini makna tafsir yang pertama. Dan menyerahkan makna istiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana istiwanya Allah, tingginya Allah di atas langit, bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bissawab. Adapun makna istiwa yang kedua, thumma istawa ila sama, maknanya adalah qasad, al-qasdu at-tamu. Al-qasdu at-tamu. Dan ini bukan takwil, ini adalah makna zahir yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Bukan istawa ila sama, Allah rendah terus kemudian tinggi, enggak. Bukan itu. Makna istawa ila sama, makna yang pertama tadi adalah tinggi di atas langit. Ini makna ini dibenarkan secara lughatul Arabiyah. Makna zahir itu kan apa yang terlintas di dalam pikiran, satu makna yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah, itu makna zahir. Tapi ternyata makna zahir yang mereka inginkan dengan makna zahir yang diinginkan oleh para salaf beda. Tak sama. Tapi mereka mengharuskan salafiyun untuk memaknakan secara zahir yang mereka inginkan. Ya tidak bisa. Tidak bisa begitu. Karena apa? Karena kalimat itu disesuaikan dengan apa? Konteksnya. Lafadznya sama, akan tetapi maknanya itu bisa berbeda tergantung apa? Konteksnya. Kalau makhluk, iya. Makhluk, istiwanya makhluk, awalnya dia rendah terus kemudian tinggi. Tapi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Adapun makna yang kedua adalah al-qasdu at-tamu summa istawa ila as-sama, yakni qasada at-tama ila as-sama. Ya. Artinya adalah menuju ke langit. Menuju dengan kehendak yang sempurna ke langit. Karena ilah di situ artinya adalah al-intiha. Al-intiha artinya adalah al-qasdu. Al-intiha yaitu sampai. Sampai berarti apa? Menuju. Ya, sehingga istawa di situ diartikan sebagaimana huruf jarnya. Dia muta'adihnya istawa ilah itu muta'adihnya dengan ilah. Sedangkan kalimat istawa itu adalah kalimat yang mutlak. Sehingga dia dimaknakan sesuai dengan muta'adinya. Dengan apa? Muta'adinya dengan ilah ya diartikan ilah. Ilah artinya qasada. Istawa sendiri artinya at-tama. Al-kamal. Artinya kamulah. Berarti menuju dengan sempurna, dengan kehendak yang sempurna ke langit. Apa? Yaitu untuk menciptakan langit. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang ada di bumi, kemudian Allah taala menuju ke langit dan menciptakannya. Ini makna zahir yang dibenarkan oleh lughatul arabiyah, tidak sebagaimana yang mereka pahami. Ya, ini bukan takwil. Kemudian yang berikutnya al-khamis was-sadis, yang kelima dan yang keenam ayat yang dikira bahwa ahli sunnah salafiyin telah melakukan takwil padanya. Yang kelima adalah wahwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah Ta'ala bersama kalian di mana kalian berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan surat Al-Mujadilah wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ya. Tidaklah ada tiga orang yang sedang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Kalau ada lima orang yang berbisik-bisik, Allah Ta'ala yang keenam. Wala adna min dhalika wala aksara. Tidaklah kurang dari itu, ataupun tidaklah lebih banyak dari itu, illa huwa ma'hum. Kecuali Allah Ta'ala itu bersama mereka. Baik itu kurang dari lima atau lebih dari enam, Allah Ta'ala itu bersama dengan mereka. Aina makan, dimanapun mereka berada. Kedua ayat ini dikira bahwa ahli sunnah telah mentakwil ayat ini. Karena apa? Karena menurut mereka bahwa zahir ayat ini menunjukkan bahwa zat Allah Ta'ala itu bersama dengan makhluk. Zat Allah itu bercampur, menyatu dengan makhluk, dan Allah Ta'ala juga berada di tempat mereka tinggal. Ini kata mereka apa? Makna zahir. Kalian salafiyun harus memaknakan seperti ini. Karena kalian mengatakan, memaknakan ayat sifat itu dengan zahirnya. Sehingga kalian harus memaknakan seperti ini. Berarti Allah Ta'ala itu nyampur dengan makhluk, Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Apakah kalian salafiyun mengatakan demikian? Nyatanya apa? Enggak. Tapi kalian mengatakan Allah bersama makhluknya, yaitu ilmunya. Ya, memaknakan kebersamaan dengan makna ilmu, mereka katakan apa? Berarti kalian telah melakukan takwil. Salafiyun, kalian telah melakukan takwil. Seperti kami juga melakukan takwil. Berarti kalian harus setuju. Atau paling tidak diam, tidak mengingkari. Ya, masyar muslimin rahimahnu wa rahimahkumullah jami'an, itu syubhatnya. Kemudian jawabnya apa? Jawabannya bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum, terus wala adana min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu, ini adalah kebersamaan yang hakiki. Iya, bahwa Allah taala itu bersama dengan makhluk, kebersamaan yang sebenar-benarnya, tidak ditahrif, tidak ditakwil. Allah taala itu zatnya itu bersama dengan makhluk. Tapi apakah berarti kalau zatnya bersama dengan makhluk berarti nyampur, menyatu? Enggak mengharuskan demikian. Allah taala zatnya bersama dengan makhluk, kebersamaan itu tidak mesti harus menyatu. Tidak mesti harus nyampur, tidak mesti Allah taala itu berada di tempat-tempatnya makhluk. Tidak harus begitu. Allah taala bersama kita dengan kebersamaan yang hakiki. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah bersama dengan makhluk ya berarti Allah taala itu menyatu dengan makhluk? Tidak. Karena apa? Karena Allah taala di atas arsy-Nya. Ya. Dan ini adalah makna zahir. Yang ini bukan takwil. Ya, tapi ternyata apa? Zahir yang mereka inginkan beda dengan zahir yang diinginkan oleh Ahlus Sunnah. Zahir yang mereka inginkan adalah Allah taala itu menyatu dengan makhluk. Allah taala bersama dengan makhluk, yaitu menyatu, nyampur. Allah taala tinggal di tempat-tempatnya makhluk. Adapun zahir yang diinginkan oleh ahli sunnah salafiyun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk dengan kebersamaan yang hakiki, tapi tidak mengharuskan menyatu. Tidak menunjukkan Allah taala menempati tempatnya makhluk. Nah, tidak mengharuskan demikian. Karena apa? Karena di dalam ayat yang sama, ya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, di dalam ayat ini sebelumnya apa? Walladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum. Dia Allah taala bersama kalian aina ma kuntum, di mana kalian berada. Kalau kita katakan Allah taala bersama dengan makhluk, yaitu Allah taala menyatu dengan makhluk, ya, berarti wa huwa ma'akum, dia Allah taala bersama dengan kalian, yang diartikan makna dengan makna menyatu, berarti ini bertentangan dengan sumastawa 'alal 'arsy. Kalau dimaknakan menyatu berarti bertentangan dengan sumastawa 'alal 'arsy. Allah taala istiwa tinggi di atas arsy. Kalau di tinggi di atas arsy, apakah berarti Allah taala menyatu dengan makhluk? Ya, tidak. Allah Ta'ala tersendiri di atas arsy, yaitu terpisah dari makhluknya. Ya, tinggi tidak menyatu dengan makhluk, terpisah dari makhluk. Arsy itu ke bawah itu makhluk, dan di atas arsy adalah Allah, dan tidak ada lagi makhluk di atas Allah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga kita katakan bahwa ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala itu bersama dengan kita dengan kebersamaan yang hakiki. Akan tetapi namanya bersama itu jangan disamakan dengan kebersamaan makhluk. Kalau makhluk bersama, ya mungkin berdampingan, atau dia bersama dengan dia. Ya, tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Sebagaimana ilmu Allah tidak sama dengan makhluk, kudrah Allah tidak sama dengan makhluk, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk, demikian juga kebersamaan Allah tidak sama dengan kebersamaan makhluk. Sehingga jangan dimaknakan kalau bersama itu mesti menyatu. Tidak. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga makna kebersamaan ini adalah kebersamaan secara zat, zat Allah Ta'ala bersama dengan kita. Akan tetapi apakah menyatu? Tidak mengharuskan demikian. Akan tetapi kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk ini adalah kebersamaan yang mengharuskan adanya pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan selain daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan makhluk yang tidak mengharuskan menyatu, sehingga dengan ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui. Karena Allah Ta'ala bersama makhluk, maka Allah Ta'ala menguasai makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala mendengar, melihat. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur makhluk. Ya, karena bersama. Ya, bukan maknanya bersama itu adalah ilmunya. Bersama berarti adalah kuasaannya. Bersama adalah mendengar, melihat. Bukan itu. Ya, bedakan antara ma'iyah, kebersamaan yang hakiki dengan lazim dari ma'iyah tersebut. Kalau kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk itu kebersamaan yang hakiki. Secara zat ia bersama. Tapi kan enggak harus menyatu. Allah Ta'ala bersama dengan makhluk dan ia bersama makhluk. Tapi Allah Ta'ala di atas arsy. Ya. Tapi Allah Ta'ala berada di atas arsy tapi bersama dengan makhluk. Sehingga dengan kebersamaan tersebut, sehingga konsekuensinya apa? Lazimnya apa? Keharusan dari kebersamaan itu bagaimana? Ya, sehingga dengan kebersamaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai makhluknya, Allah mendengar, melihat, mengatur, dan sebagainya. Nah, jelas ya. Maka dari sini, apakah keluar dari zahir? Ya tidak, ini adalah makna zahir. Ini bukan takwil, ya, bukan takwil. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang kebersamaan itu konsekuensinya, keharusannya adalah Allah Ta'ala melihat, mendengar, menguasai, mengetahui, Allah mengatur seluruh makhluk. Ini bukan takwil, ini adalah makna zahir. Karena apa? Ya karena kebersamaan itu maknanya harus disesuaikan dengan konteksnya. Enggak mungkin kebersamaan Allah dengan makhluk diartikan Allah menyatu dengan makhluk. Enggak mungkin. Karena apa? Bertentangan dengan sebelumnya. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Tinggi di atas arsy kemudian dikatakan Allah menyatu dengan makhluk. Maka ini bertentangan. Tidak mungkin ayat itu bertentangan satu dengan yang lain. Apalagi ini masih apa dalam satu surat. Ya. Apalagi ini masih dalam satu ayat. Ya. Ya beda ayat tapi lanjutannya. Kelanjutan ayat. Tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan yang lainnya. Kita baca kalam Syekh rahimahullah taala. La raiba anna al-qawl al-awwal la yaqtadhihi as-siyaq wa la yadullu alayhi bi wajhin min al-wujuh wa dhalika li anna al-ma'iyyata huna udhifat ila Allah wa huwa a'zam wa ajal man min an yuhita bihi shay'un min makhluqatihi. Ya, maka tidak diragukan bahwa pendapat yang pertama, pendapat pertama yaitu pendapat ahlut ta'wil yang menyatakan bahwa zahir ayat Allah SWT bersama dengan makhluk, yaitu Allah menyatu dengan makhluk. Maka tidak diragukan bahwa pendapat ini tidaklah ditunjukkan oleh konteks ayat. Konteks ayat tidak memaukan, menginginkan seperti itu. Dari sisi manapun, ya, mau dilihat dari sisi mana, mau dilihat dari i'rab yang mana, pemahaman nahwu yang mana, tidak bisa dipahami bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama dengan makhluk, yaitu menyatu. Ya. Kenapa? Li'annal ma'iyyatahuna, karena kebersamaan wa ma'akum aina ma kuntum, karena kebersamaan di sini itu diidhofahkan, dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'akum, Allah Ta'ala maha mulia, tidak mungkin ada sesuatu yang melingkupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berada di masjid, Allah itu dilingkupi oleh tembok masjid. Kalau Allah berada di lapangan, berarti Allah itu dilingkupi oleh lapangan tersebut. Kalau Allah berada di tempat, maka Allah dilingkupi oleh tempat tersebut. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu maha agung, maha mulia. Tidak ada sesuatu apapun yang melingkupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun dari makhluk ini yang meliputi Allah Azza wa Jal. Ya. Bagaimana dikatakan Allah Ta'ala itu menempati makhluk sehingga makhluk itu melingkupi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ya, disebutkan dalam hadis bahasanya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu berada di telapak Ar-Rahman. Telapak Ar-Rahman, telapak tanpa disamakan dengan telapaknya makhluk. Bagaimana kayaknya? Wallah alam bisawab. Ya. Maknanya hakiki tapi kayaknya wallah alam bisawab. Ya. Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh fi kafir Rahman, di telapaknya Ar-Rahman itu kahabbatil khardalin, seperti biji khardal yang terkecil. Fi kafi ahadina aw asghar, di seperti biji yang kecil yang terkecil berada di telapak tangan kita atau lebih kecil daripada itu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan menempati makhluk kemudian sehingga makhluk itu meliputi Ar-Rahman, padahal langit yang tujuh, bumi yang tujuh, semuanya itu di telapak Ar-Rahman itu seperti biji yang terkecil di telapak tangan kita. Ini adalah apa? ini dalam rangka pendekatan pemahaman, bukan Allah Subhanahu wa taala dibatasi dengan telapak tangan, enggak. Berarti apa, bumi yang tujuh, langit yang tujuh, itu seperti ini kan terbatas. Enggak, itu adalah ala sabil at-takrib. Itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Nah, sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluk tidak harus apa? Kebersamaan yang bagaimana? Yang hakiki, zat Allah taala bersama dengan kita, tidak ditahrif. Tidak ditakwil. Zat Allah taala bersama dengan kita. Tapi apa? Tidak harus menyatu. Tidak harus nyampur, ya. Akan tapi Allah taala bersama dengan kita, Allah taala di atas arsy. Kebersamaan yang mengharuskan adanya apa? Ilmu, pengetahuan. Allah bersama kita sehingga Allah mengetahui, menguasai, melihat, mendengar. Allah taala mengatur kita semuanya. Ya. Kemudian kata Syekh Rahimahullah taala, لأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان وإنما تدل على مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. Dikarenakan kebersamaan di dalam lughatul arabiyyah, yang lughatul arabiyyah itu adalah lughatul Quran, yang Al-Quran turun dengan lughatul Arabiyah itu, ya, ma'iyah menurut lughatul Arabiyah itu tidak mengharuskan adanya percampuran, ya, tidak mengharuskan adanya penyatuan, enggak. Atau tidak mengharuskan kebersamaan di dalam satu tempat. Tidak harus begitu. Akan tetapi ma'iyah itu menunjukkan kebersamaan secara mutlak. Kebersamaan secara mutlak itu apa? Baik bercampur, baik berdampingan, baik terpisah, tapi dikatakan bersama. Di dalam lughatul Arabiyah, bersama itu bisa jadi gandeng, bisa jadi pisah. Tapi dikatakan bersama. Kemudian antara kebersamaan yang gandeng dan yang pisah itu kemudian engkau tafsirkan pada setiap tempat itu sesuai dengan konteksnya. Ya. Oh, ini konteksnya ini menunjukkan bersama, gandeng, bareng. Oh, ini maksudnya ini bersama tapi tidak menunjukkan gandeng, akan tetapi bersama. Walaupun terpisah masih tetap dikatakan bersama. Sebagaimana di dalam lughatul Arabiyah, ya, dikatakan fulanatun ma'a zawjiha. Dikatakan fulanah masih bersama dengan suaminya. Wa fil masyriq wa ya fil maghrib. Padahal suaminya itu di ujung barat, di ujung timur, dan fulanah itu di barat, terpisah. Tapi dikatakan apa? Fulana masih bersama dengan suaminya. Dalam keadaan jasadnya tidak bertemu. Tapi kok dikatakan bersama? Maksudnya apa? Maksudnya belum dicerai. Masih suami istri. Tapi dikatakan bersama. Apakah bersama di sini mengharuskan gandeng gini? Ya enggak. Ya, walaupun pisah ini, bisa tempat, bisa jasad karena safar jauh, tapi masih dikatakan bersama. Karena apa? Karena belum ditalak. Kalau dikatakan bersama di sini, apakah benar di dalam lughatul Arabiyah? padahal jasanya tidak bertemu, ini suaminya safar ke luar negeri, tapi dikatakan bersama. Dalam keadaan jasadnya tidak berkumpul. Apakah benar di dalam Lughatul Arabiyah dikatakan bersama? Di dalam bahasa kita, benar apa enggak? Masih dibenarkan dalam Lughatul Indonesia. Masih dibenarkan. Ya, dan juga dibenarkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, taibatan dulu. Tadi kita katakan apa? Bahwa kebersamaan itu tidak mengharuskan gandeng, bareng, bercampur, menyatu. Tidak harus demikian. Karena di dalam Lughatul Arabiyah, kebersamaan itu menunjukkan secara mutlak, baik itu jasanya berkumpul maupun berpisah, masih tetap dikatakan bersama. Misalnya apa? Misalnya komandan ngirim pasukannya, kemudian pasukannya berangkat. Berangkatlah kalian, aku bersama kalian. Padahal jasanya pisah. Maksudnya apa? Siap untuk menolong. Apakah ini takwil? Ya bukan. Ini mana zahir. Ya. Ya, karena kebersamaan itu tidak harus berkumpul secara zat. Bisa jadi kebersamaan itu terpisah zatnya, akan tetapi dengan makna menolong atau mengawasi. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimanu wa rahimakumullah jami'an. Jadi yang benar kebersamaan itu adalah secara mutlak, akan tetapi mereka ahli ta'til, mereka menyangka bahwa kebersamaan secara zahir itu mengharuskan adanya kebersamaan, yaitu menyatu. Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Ya, terus kemudian mereka mengatakan, kalian salafiyun telah mengatakan maksudnya adalah ilmunya. Ini adalah takwil. Maka kita katakan itu bukan takwil. Karena kebersamaan itu tidak mengharuskan berkumpul. Kalau misalnya dikatakan di antara para salaf ada yang memaknakan kebersamaan adalah ilmu, mengetahui, maka kita katakan bahwa kebersamaan dimaknakan dengan ilmu itu adalah makna lazim. Ya. Lazim, keharusan dari kebersamaan. Ya kan ada tafsir secara lazim. Ada tafsir yaitu makna kalimat itu sendiri. Ada tafsir yaitu lazim dari kalimat itu. Ada tafsir yaitu sesuatu yang terkandung dari kalimat tersebut. Sehingga apabila dikatakan kebersamaan yaitu ilmunya, maka ini adalah tafsir secara lazim, keharusan. Kalau Allah Ta'ala bersama dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala mengetahui. Bedakan antara makna lafadz secara utuh dengan lazimnya. Kalau makna secara utuh bersama, artinya apa bersama? Bersama ya bersama. Tidak butuh untuk dijelaskan bersama itu apa maknanya. Bersama ya bersama. Bersama ya bersama hakiki. Allah Ta'ala bersama dengan makhluk secara hakiki. Tapi bersama di sini tidak harus kumpul, tidak harus menyatu. zat Allah bersama dengan makhluk, akan tetapi kebersamaan tidak mengharuskan adanya berkumpul atau menyatu. Dengan bersamanya Allah dengan makhluk ini, sehingga lazimnya apa? Konsekuensinya apa? Yaitu Allah mengetahui mereka. Berarti ilmu mengetahui itu bukan makna kebersamaan, itu adalah lazim dari kebersamaan Allah dengan makhluk. Kalau ada tafsir dari salaf bersama adalah pengetahuannya, ini adalah tafsir bil lazim. Ini tafsir dengan lazimnya, dengan konsekuensinya. Bukan tafsir bil mutabaqah. Bukan tafsir dengan makna kalimat itu sendiri. Tafsir bil mutabaqah, bersama ya bersama secara hakiki. Tapi apa lazimnya? Allah Ta'ala mengetahui. Ini tafsir bil lazim. Ya, tafsir bil lazim, tafsir terhadap lazimnya itu tidak keluar dari zahir, ya, tidak keluar dari zahir lafaz. Karena tafsir bil mutabaqah ditetapkan, bil lazimnya juga ditetapkan, dua-duanya ditetapkan. Cuma ada yang menyebutkan lazimnya saja. Kalau mau disebutkan, ya bil mutabaqahnya apa? Yaitu makna lafaz itu sendiri, kebersamaan, yaitu kebersamaan secara hakiki. Apa lazimnya? Berarti Allah Ta'ala mengetahui, menguasai, Allah Ta'ala melihat, mendengar, mengatur, dan sebagainya. Kemudian katakan Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala, tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, tafsir kebersamaan Allah terhadap makhluknya dengan tafsir yang yakbadil hulul, mengharuskan adanya al-hulul, yaitu menyatu wal ikhtilat, dan bercampur Allah dengan makhluk. Ini adalah batilun, tafsir yang batil. Tafsir ma'iyah, tafsir kebersamaan yang batil. Allah bersama makhluk berarti Allah Ta'ala menyatu, Allah bercampur. Ini adalah tafsir yang batil, menwujuhin dari beberapa sisi. Al-awwal yang pertama, annahu mukhalifun li ijma'is salaf. Bahwa tafsir ini menyelisih ijma'nya para salaf. Fama fassaraha ahadun minhum bidzalika. Tidak ada seorang pun dari salaf yang mentafsirkan seperti itu. Bal kanu, bahkan mereka para salaf, mujtami'in, mujmi'ina, sepakat ala inkarihi, untuk mengingkarinya. Ya. Sehingga sesuatu yang menyelisihi ijma'nya salaf itu batil, ya. Sesuatu yang menyelisihi ijma'nya salaf itu muhdats, perkara yang baru, yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kebersamaan itu diartikan menyatu, bercampur, itu munafin, meniadakan, berarti meniadakan, menolak li'uluwillah, kemahatinggian Allah, ulunya Allah, mengingkari tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sabit, yang telah datang dari Al-Quran was-Sunnah dan dibenarkan oleh akal dan fitrah. Dan ini ijma'nya para salaf, Allah Ta'ala itu tinggi, ya. Maka sesuatu yang menyelisihi dalil maka sesuatu itu batil. Ya, oleh karena itu mentafsirkan ma'iyatullah li khalqi bil hulul wal ikhtilat batilun. Ya, mentafsirkan kebersamaan Allah terhadap makhluknya yaitu dengan kebersamaan menyatu dan bercampur itu batil dengan dalil kita wasana wal aql wal fitrah dan ijma'nya para salaf. Ya. Secara akal menunjukkan kalau dalil dari Al-Kitab wa Sunnah jelas buahnya. Secara akal Allah Ta'ala itu tinggi. Karena apa? Karena yang rendah itu tidak berhak dimuliakan. Tidak berhak diibadai. Rendah. Maka yang berhak diibadai, yang berhak untuk diagungkan, yang dimuliakan, itu yang apa? Yang tinggi secara akal. Dan secara fitrah Allah itu tinggi. Ya, karena apa? Karena seorang kalau berdoa, kemana wajahnya menghadap? Ke atas langit. Walaupun dia mengatakan Allah di mana-mana. Walaupun meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Tapi kalau dia dihadapkan dengan bencana musibah, yang tidak ada yang menyelamatkan dari musibah tersebut kecuali Allah, kemana dia menghadap ketika berdoa? Ke atas langit. Walaupun dia adalah pembesarnya Hululiyah, pembesarnya Sufiyah, dia mengatakan Allah bersama dengan makhluk, tetap saja kalau dia berdoa, maka kalbunya akan menghadap ke atas. Kepalanya akan menghadap ke atas, tangannya diangkat ke atas, lalu berdoa. Kalau Allah di mana-mana, tidak usah begini. Begini saja. Nah, ini secara fitrah. Mereka memiliki fitrahnya sendiri. Kemudian, sisi yang ketiga. Annahu mustalzim lil lawazim batilah la taliqu billahi subhanah. Bahwa tafsir Allah bersama dengan makhluk, yaitu bersama secara zat, yaitu bersama, yaitu artinya menyatu, bercampur Allah Ta'ala berada di dalam makhluknya. Ini menghasilkan konsekuensi yang batil. Yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bercampur menyatu dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala juga bersama dengan orang-orang kafir, dengan orang Yahud, wan Nasara. Allah Ta'ala berada di dalam tubuh-tubuh mereka. Bukan saja Allah di dalam masjid, Allah Ta'ala juga berada di dalam gereja, di pura. Allah Ta'ala juga di tempat-tempat yang kotor. Ya, maka ini tidak sepantasnya kita sifatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini maklum, batilnya diketahui. Kalau lazimnya batil, kalau konsekuensinya batil, maka sesuatu yang diyakini itu batil. Asalnya kalau konsekuensinya batil, maka asal dari konsekuensi ini juga batil. Bahkan Ibnu Arabi, ya, tanpa alif wal lam, sufi, dia menegaskan akidahnya bahwasanya Allah Ta'ala itu di mana-mana, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya itu bersama dengan makhluk. Mal kalbu walal khinziru illa ilahuna wa mallaha illa abidun fi kanisatihi. Kanisatihi. Tidaklah anjing-anjing dan babi-babi itu kecuali adalah Tuhan kita. Itu adalah Allah. Ya, bukan anjing itu Allah, bukan. Babi itu Allah, bukan. Maksudnya Allah itu berada di dalam anjing dan babi. anjing dan babi itu adalah Tuhan kita, Allah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melainkan bersama dengan orang-orang yang beribadah di dalam gereja. Allah tidak hanya bersama menyatu dengan orang-orang muslim yang sholat di masjid, bahkan lebih dari itu, Allah itu menyatu dengan orang-orang kafir yang beribadah di dalam gereja. Ini jelas batil. Kemudian fa'idha tabayyana, ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مخالطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن تستلزم ذلك. Wala yakulu dhalika ila jahilun bin lughah wa jahilun bi azamatillahi jalla wa ala. Tidak mungkin bagi orang yang mengetahui kemuliaan Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Tidak mungkin bagi orang yang mengetahui makna ma'iyah di dalam lughatul arabiyah, kemudian dia mengatakan bahwa hakikat kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah Allah bercampur dengan mereka atau bertempat di tempat-tempat mereka, menempati tempat-tempat mereka. Enggak mungkin. Kalau orang tahu kebesaran Allah, kalau orang itu tahu apa itu makna ma'iyah di dalam lughatul arabiyah, kemudian mengatakan demikian, Allah menyatu dengan makhluk, Allah Ta'ala menempati tempat-tempatnya makhluk, tidak mungkin dia akan mengatakan itu, lebih-lebih kalau mengatakan berarti menunjukkan demikian dan demikian, Allah Ta'ala menyatu. Sehingga tidaklah mengatakan demikian ini, tidak mengatakan ma'iyah adalah Allah bercampur dan menyatu, tidaklah mengatakan demikian ini kecuali orang yang jahil, tidak ngerti bahasa Arab, atau dia jahil, tidak tahu akan keagungan Allah Azza wa Jal. Sehingga fa'idha tabayyana butlanu hadzal qauli, apabila telah jelas batilnya pendapat ini, sehingga menjadi jelas bahwa al-haq adalah pendapat yang kedua. Pendapat kedua yaitu apa? Zahir ayat ma'iyah itu apa? Kalau zahir ma'iyah bagi mereka adalah Allah itu menyatu bercampur dengan makhluk, ini batil, jelas sudah jelaskan tadi. Maka yang hak adalah pendapat yang kedua, yaitu Allah Ta'ala bersama dengan kebersamaan yang hakiki, tidak mengharuskan menyatu, tidak mengharuskan bercampur. Di sini dijelaskan annallaha ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqdadi ayyakuna mahiyatan bihim ilman wa kudratan wa sam'an wa basaran wa tadabburan wa sultanan wa ghairu dhalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu ma'aluhi ala arshihi fauqa jami'i khalqihi. Maka jelas al-haq adalah pendapat yang kedua, yaitu Allah Ta'ala itu bersama dengan makhluknya, yang kebersamaan itu mengharuskan Allah meliputi mereka semuanya. Meliputi apanya? Ilmunya meliputi mereka, kekuasaannya meliputi mereka, pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya, meliputi seluruh makhluk, dan sebagainya dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. dalam keadaan Allah Ta'ala di atas arasy-Nya, Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya. Jadi di sini dibedakan antara makna ma'nal mutabaqah dengan makna lazim. Makna ma'iyah secara mutabaqah, secara makna lafaz itu sendiri, yaitu ma'iyah kebersamaannya hakiki. Zat Allah Ta'ala bersama dengan makhluk, tapi kebersamaan tidak harus berbarengan, tidak harus berdampingan, tidak harus menyatu. Ya. Zat Allah bersama dengan makhluk dengan kebersamaan yang hakiki, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan yang tidak mengharuskan adanya penyatuan dan percampuran. Bagaimana yang dijelaskan tadi. Yang mana kebersamaan ini lazimnya apa? Konsekuensinya apa? Yaitu Allah Ta'ala meliputi mereka semuanya. Baik itu ilmunya, baik itu kekuasaannya, kemampuannya, baik itu pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya, dan segala dari macam-macam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-Nya dalam keadaan Allah Ta'ala berada di atas arsy. Allah berada di atas seluruh makhluk. Ya, jelas. Ada iskal, Pak, sebelum kita akhiri. Tayam. Ya. Ya Allah, ya tidak ada. Ya Allah, Allah Ta'ala tidak dibatasi. Maha besar, seberapa tidak ada batas. Bagaimana kaifnya? Wallah alam bisawab. Iya, yaitu makhluk semuanya di bawah. Ya Allah berada di atas seluruh makhluk dan tidak ada yang ada di atas Allah. Tidak ada sesuatu apapun di atas Allah. Ya Allah Ta'ala Maha Besar, tidak dibatasi besarnya. Ini tidak ada. Makhluk semuanya di bawah Allah. Dalam keadaan makhluk di tangan Allah, di telapak Allah itu seperti biji yang terkecil di tangan salah seorang di antara kita. Ya. Yaitu sangat kecil sekali. Ini dalam rangka apa? Pendekatan pemahaman. Dan Allah Ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ya, tidak dibandingkan dengan makhluk. Akan tapi ini dalam rangka untuk memahamkan. Yaitu betapa kecilnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu iya, jadi ilmu tadi yang telah kita jelaskan yaitu makna lazim. Ya, itu bukan takwil. Lazim itu bukan takwil. Ya. Karena lazim itu masih terkait dengan zahir kalimat. Ya. Bersama, ya. Di antara lazimnya apa? Kalau bersama mengetahui. Ya. Kalau takwil itu tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan lafaz, sudah keluar dari zahir. Misalnya tangan diartikan kekuasaan. Apa kaitannya? Secara mutabaqah, secara tadamun, secara lazim. Tidak ada kaitannya apa-apa. Allah turun, yaitu turun rahmat-Nya. Itu bukan lazim. Bukan lazim, bukan mutabaqah, dan bukan tadamun. Ya. Jadi makna ma'iyah secara mutabaqah, secara makna lafadz itu sendiri bersama ya bersama. Bersama secara hakiki. Ya, bagaimana keafiannya? Wallahu a'lam bishawab. Kebersamaan yang tidak mengharuskan menyatu. Ya, di antara lazimnya apa? Yaitu mengetahui. Ya, makna lazim di sini disesuaikan dengan konteksnya. Ya, seperti ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Allah Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, sedih, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Bersama kita yaitu kebersamaan yang hakiki yang lazimnya apa? Lazimnya itu menolong. Ya, ya jelas mengetahui iya ya. Ya. Mengetahui itu jelas. Yaitu selain mengetahui apa? Menolong lazimnya. Jadi makna lazim itu disesuaikan dengan konteksnya. Jadi kedua-duanya ditetapkan. Ya, ditetapkan makna lafaz itu sendiri itu ditetapkan, ya makna hakiki kemudian lazimnya juga ditetapkan.